Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adzani Allah wa iyyakum minadh dhalalati wan nar. Ikhwani fiddin, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah jalla wa ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak limpahan nikmat-Nya, sehingga pada malam hari ini kita masih berkesempatan untuk melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-15, yaitu hadis yang berlafadzkan an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sebelum kita lanjutkan di hadis yang ke-16, apakah ada salah satu daripada antum yang sudah menghafal hadis ini untuk dibaca di majelis sekarang? Nah, silakan. Tafadhal ya akhi. Rawahul. Nah, yang lain, hal min akhar, ada yang lain yang ingin membaca hadis? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Atau sebelumnya kita ulas secara ringkas hadis yang ke-15 yang pada majelis sebelumnya telah kita selesaikan pembahasannya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita semua terhadap 3 perkara. Yang pertama adalah memanfaatkan lisan dengan ucapan-ucapan yang baik. Juga di dalamnya ada penjelasan tentang bahaya daripada tidak menjaga lisan. Lisan adalah sesuatu yang dapat memberikan panenan baik yang bermanfaat untuk kita, dan sebaliknya dapat memberikan hasil panenan jelek untuk yang tidak memanfaatkannya dengan kebaikan. Juga dalam hadis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan bagi kita semua umat muslim untuk memuliakan tetangga, dan bahwasanya tetangga itu memiliki hak lebih dibandingkan saudara-saudara kita muslim yang lain. Bahkan seorang kafir yang hidup bertetangga dengan kita, dia punya hak lebih dibandingkan orang lain, yakni hakil jiwa, hak bertetangga. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengagungkannya, sebagaimana Jibril alaihi salatu wasallam senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka tetangga itu akan mewarisi kita tatkala kita mati. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita semua untuk memuliakan ikramud duyuf, memuliakan para tamu-tamu yang datang kepada kita semua. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Selanjutnya akan kita baca insyaallah hadis yang ke-16. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus sadisa asyara. Hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan ausini, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat kepada saya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan la taghdab, wasiatnya adalah jangan kamu marah. Faraddada miraran, kemudian orang tadi mengulangi permintaannya berkali-kali. Namun jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap sama, yaitu la taghdab, jangan kamu marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam nomor urut hadis yang ke-6116. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Hadis yang mulia ini memberikan penjelasan kepada kita semua tentang salah satu daripada adab-adab Islam yang dijadikan sebagai wasiat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada salah satu sahabatnya. Dan permintaan wasiat dari sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak terjadi. Terkadang datang kepada beliau seorang sahabat mengatakan, ausini, berikanlah wasiat kepada saya. Terkadang datang sahabat yang lain, juga intinya sama, meminta nasihat, meminta wasiat, meminta ilmu. Terkadang dengan lafaz, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal. Terkadang ada juga yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilanil jannah, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku tentang satu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam surga. Dan di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta untuk memberikan wasiat dengan wasiat yang ringkas, di mana dalam sebagian riwayat disebutkan, ya Rasulullah, ausini syai'an la yathqul alayya, wahai Rasulullah, berikanlah saya wasiat yang tidak berat bagiku untuk melakukannya. Maka untuk sahabat yang bertanya ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang berharga, yaitu ucapan la taghdab, jangan kamu marah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya tentang sebuah wasiat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya berbeda. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Dalam riwayat Tirmidzi, dalam salah satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang wasiat atau diminta untuk memberikan wasiat. Rasul menyatakan la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, hendaklah lisanmu itu senantiasa basah dikarenakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pembahasan, yakni kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeda-bedakan wasiat antara satu orang dengan yang lainnya. Di hadis ini beliau nasihatnya, wasiatnya jangan marah. Di hadis yang lain wasiatnya untuk zikir. Di hadis yang lain wasiatnya adalah untuk sholat, untuk zakat. Lantas seperti apa pembahasan yang dibahas oleh para ulama untuk hal ini? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan wasiat-wasiat yang beliau berikan kepada para sahabatnya? Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullah taala menyatakan bahwasanya perbedaan jawaban yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi dikarenakan dua hal. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sesuai dengan kondisi orang yang minta wasiat tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat sesuai dengan keadaan orang yang meminta wasiat tadi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pandang orang tersebut kurang zikirnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat untuk berzikir. Namun apabila yang datang adalah orang yang kurang menjaga emosinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada dia untuk jangan marah. Nah, dan apabila kita menyatakan hal ini, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membedakan wasiat satu orang kepada yang lainnya sesuai dengan keadaan orang tersebut, kita bisa mendapatkan sebuah faedah bahwasanya tatkala kita diminta wasiat atau diminta nasihat, maka lihatlah keadaan orang yang meminta nasihat tersebut. Ada seorang teman datang kepada kita, ya akhi, ana lihat subhanallah antum kajian sangat rajin, ana ingin mendengar satu nasihat dari antum. Antum di sini posisinya adalah orang yang diminta nasihat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara hak-hak seorang muslim atas muslim yang lain adalah idastan sahaga fansahhu. Apabila ada seorang muslim minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Di sini saudara tersaudara kamu yang minta nasihat kepada kamu punya hak untuk kamu berikan nasihat. Maka apa yang harus kita berikan? Lihat kondisi orang ini. Kalau dia adalah seorang muslim akan tapi masih tertipu dengan kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka yang harus kamu utamakan nasihat kepada dia adalah untuk meninggalkan kesyirikan. Kalau kamu lihat orang tersebut adalah orang yang tahawun fi salatul jamaah, orang yang bermudah-mudahan di dalam melakukan salatul jamaah, terkadang hadir, terkadang tidak, padahal dia laki-laki, namun tauhidnya bagus, alhamdulillah. Mananya praktek-praktek kesyirikan dia tidak mau melakukannya. Hanya saja ini kekurangannya, ya sholat, akan tapi jamaahnya kurang rajin. Maka yang seperti ini antum berikan nasihat, ya akhi, laksanakanlah sholat berjamaah dengan sebenar-benarnya. Itu sebuah kewajiban bagi Anda selaku muslim laki-laki. Nah, disesuaikan. Sesuai dengan orang yang meminta nasihat atau wasiat tersebut. Ini tafsiran yang pertama. Rasulullah SAW membedakan wasiatnya dari untuk satu sahabat, dari sahabat yang lain, dikarenakan beliau melihat kondisi sahabat tersebut membutuhkan nasihat apa. Nah, kemudian yang kedua, Rasulullah SAW membedakan jawaban beliau tatkala dimintai wasiat dan nasihat oleh sahabat dan sahabat yang lain, oleh para sahabatnya, yakni litatanawwa'a khisalul khair fil wasaya lil ummah, supaya bermacam-macam perangai-perangai kebaikan dalam wasiat-wasiat kepada umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengetahui tatkala beliau menyampaikan wasiat, kalau yang minta wasiat tadi umur panjang, maka dia akan menyampaikan wasiat yang dia dapat dari Nabi Muhammad SAW kepada orang lain. Tentu akan disampaikan. Maka demi tujuan ini, yaitu supaya wasiat yang tersebar di kalangan manusia nanti banyak jenisnya, maka Rasulullah SAW membeda-bedakan wasiat untuk satu sahabat dari sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Inilah barakallahu fikum dua tafsiran yang disebutkan oleh Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Kenapa dalam satu hadis beliau berwasiat seperti ini, di hadis yang lain berwasiat dengan wasiat yang berbeda? Dikarenakan dua hal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la taghdab, janganlah kamu marah. Ulama menyatakan bahwasanya menahan diri dari amarah ini ada dua tingkatan. Ada dua martabat, ada dua tingkatan. Yang pertama adalah la taghdab idza atat dawa'il ghadab, faqdum ghadabaka waqdum ghaidhaka. Jangan kamu marah, maksudnya adalah jangan kamu realisasikan keinginan emosi hatimu tatkala kamu marah. Kubur kemarahanmu itu, redam kemarahanmu itu tatkala dia datang. Dan martabat yang ini adalah termasuk daripada jenis-jenis manusia yang Allah Subhanahu wa taala puji dalam surat Al-Imran yang ke-134. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Di antara sifat-sifat orang yang beriman itu, mereka adalah al-kadhimina al-ghayza, orang-orang yang memendam amarah mereka. Maknanya tidak mempraktekkan emosi mereka dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk perbuatan. Cukup dia tahan emosinya itu di dalam hatinya. Termasuk daripada khoslah, perangai yang Allah Subhanahu wa taala puji dan nyatakan sebagai salah satu daripada sifat-sifat kaum mukminin. Wal kadhiminal ghayz, orang yang menahan amarahnya. Begitu pula dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari hadisnya Mu'adz bin Anas Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, menjelaskan tentang keutamaan daripada menahan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man kadhama ghaidhan wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allahu 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah min al-huril 'ain ma syaa. Barang siapa yang menahan emosinya, barang siapa yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk mewujudkan kemarahannya tadi, Maksudnya mewujudkannya dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Dia mampu. Dia marah memukul si fulan, mampu dia. Dia marah mau mencerca si fulan, dia bisa. Karena dia bisa berbicara. Barang siapa yang marah, kemudian dia tahan kemarahannya tadi, padahal dia mampu untuk mewujudkan kemarahannya tadi. Da'ahu Allah Azza wa Jalla ala ru'usil khalaq yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hari kiamat nanti di atas kepala-kepala para makhluknya, yakni di posisi yang tinggi. Hatta yukhayyirahu Allah min al-huril 'ain ma syaa, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia wewenang untuk memilih bidadari mana yang dia mau. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Di hari kiamat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil, dimuliakan di atas makhluk-makhluk yang ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia kekuasaan untuk memilih. Silakan, mau bidadari mana yang kamu kehendaki. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Ini keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang mau menahan amarahnya. Kemudian di antara keutamaan menahan amarah, bahwasanya barakallahu fikum, menahan kemarahan dan menahan emosi ini adalah ciri-ciri orang yang kuat, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan laisa syadid bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa memukul, bukan orang yang sering menyerang. Orang yang sering mewujudkan emosinya dalam bentuk pukulan, bukan. Bukan seperti ini orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamas syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Hanya saja orang yang kuat itu adalah orang yang mampu untuk menahan dirinya tatkala dia marah. Orang yang mampu menjaga tangannya tatkala dia marah. Orang yang mampu menjaga lisannya tatkala dia marah, ini adalah orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin azakumullah, dikarenakan menahan amarah, menahan emosi, ini memang sesuatu yang tentunya berat. Mungkin sekarang kita bisa berspekulasi bahwasanya menahan amarah bisa kita praktekkan nanti. Tapi belum tentu tatkala Anda marah. Terkadang akal itu seakan-akan sudah tidak kita sadari ada, apabila kemarahan sudah diubun-ubun. Cercaan terkadang tidak kita sadari. Terkadang pukulan juga tidak kita sadari. Dikarenakan memang menahan amarah adalah perkara yang susah, perkara yang berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamas syadid allati yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya tatkala dia marah. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Kemudian juga di antara keutamaan menahan amarah tatkala amarah tersebut muncul, kita tidak mewujudkannya dalam lisan kita atau di tangan kita. Menahan amarah adalah salah satu amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma tajarra'a 'abdun jur'atan afdala 'inda Allah min jur'ati ghaidhin yakdhimuha ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Tidaklah seorang hamba itu meneguk satu tegukan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan tegukan kemarahan yang dia tahan dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ada tegukan yang paling afdal yang diteguk oleh seorang hamba melainkan tegukan kemarahan. Kemarahan yang dia telan, yang tidak dia wujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Tatkala dia marah, dia tahan lisannya. Tatkala dia marah, dia tahan tangannya. Dia tahan kakinya. Apabila itu adalah dalam hal-hal yang sifatnya pribadi, bukan dikarenakan dilanggarnya hak-haknya Allah dan hak-hak Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam masalah urusan agama, semata-mata hak kita dilecehkan. Apabila Anda mampu untuk menahannya, maka itu adalah termasuk daripada amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian terkait dengan martabat yang pertama ini, yaitu menahan untuk mewujudkan amarah kita dalam bentuk ucapan atau perbuatan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbingkan kepada kita semua beberapa perkara yang akan meredakan kemarahan tersebut apabila telah muncul pada diri kita. Dalam beberapa hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan tentang beberapa hal yang dapat mengobati amarah dan emosi. Di antaranya yang pertama adalah kemarahan itu dapat diobati dengan berwudu. Dapat diobati dengan berwudu. Tatkala Anda marah, tatkala Anda emosi, maka hendaklah Anda berwudu. Insyaallah itu dapat menahan amarah Anda. Datang dalam hadisnya Athiyyah As-Sa'di radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dalam musnadnya, Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innal ghadaba minasyaitan." Sesungguhnya marah itu dari syaitan. Sesungguhnya marah itu dari syaitan. "Wa innas syaitana khuliqa minan nar." Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma. Dan yang namanya api itu dapat dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang kalian marah, hendaklah dia berwudu. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu daripada obat marah. Tatkala marah itu muncul, yaitu berwudu. Dikarenakan amarah itu dari syaitan, dari syaitan dari api, dan yang namanya api itu dipadamkan dengan air. Maka diantara obatnya adalah berwudu. Bahkan dalam riwayat yang akan tapi diperbincangkan tentang kesahihannya, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala marah beliau itu mandi. Beliau itu mandi. Yani barakallahu fikum supaya badannya dingin, panasnya emosi itu dia padamkan dengan air. Nah, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Yang dijadikan landasan hanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih tadi, cukup dengan berwudu. Tidak perlu mandi, cukup dengan berwudu saja. Nah. Kemudian yang kedua, di antara obat marah adalah idza ghadiba al-insan wa kana qa'iman fa 'alayhi an yaq'uda wa hadha min ilaji athar al-ghadab li'annahu yusakkinu nafsah. Apabila seorang insan itu marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka baginya untuk duduk. Ini adalah salah satu obat dari pengaruh-pengaruh kemarahan, karena dengan duduk akan semakin menenangkan jiwanya. Perkara ini, ikhwan, yakni mengubah posisi kita dari tinggi menuju rendah. Kalau nanti duduk masih marah, menuju ke rendah yang lain, yaitu dengan berbaring. Datang hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, juga Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dari hadisnya Abu Dzar Al Ghifari radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'." Sesungguhnya apabila salah seorang kalian marah dan dia dalam kondisi berdiri, hendaklah dia duduk. Dan apabila pergi darinya marah tersebut, yakni hilang kemarahan yang ada pada hatinya, maka itulah yang diharapkan. Namun apabila tidak, yakni kemarahannya belum hilang, maka hendaklah dia berbaring. Hendaklah dia berbaring. Ini kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz, dapat mengobati rasa marah yang ada di hati, dikarenakan dengan merubah posisi dapat semakin menenangkan jiwa kita. Dan juga di antara penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama, dengan berdiri seorang akan mudah untuk barakallahu fikum melayangkan tangannya kepada orang yang dia marah padanya. Namun dengan duduk maka akan semakin terminimalisir ini kemungkinan dia untuk melayangkan tangannya, seperti itu. Makanya dalam masa-masa fitnah, dalam hadis seputar tentang fitnah, Rasul menyatakan yang berdiri itu lebih afdal dibandingkan yang berjalan, yang duduk lebih afdal daripada yang berdiri, dan orang yang berbaring lebih afdal dibandingkan orang yang duduk. Dikarenakan barakallahu fikum kondisi-kondisi tadi, kondisi yang lebih afdal semakin dapat meminimalisir barakallahu fikum kemungkinan-kemungkinan kejelekan yang akan terjadi, termasuk dalamnya adalah dalam urusan menahan kemarahan. Wallahu alam bisawab. Kemudian yang ketiga, di antara obat marah adalah an yas'a fi kadhmihi wa ibdaluhu bil kalamil hasan. Berusaha untuk menahannya, meredamnya, dan mengganti kemarahan tersebut dengan ucapan yang baik. Mengganti kemarahan tersebut dengan ucapan yang baik. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dari hadisnya Sulaiman ibnu Surdin radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabban. Dahulu saya sedang duduk bersama An-Nabi alaihi salatu wassalam, tiba-tiba ada dua orang yang saling mencela. Ini marah dengan celaan, tapi saling bertukar umpatan. Fa ahaduhuma ihmarra wajhuhu. Salah satunya wajahnya sangat merah dikarenakan emosinya tadi yang tinggi, kemarahannya sangat tinggi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni la a'lamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang seandainya orang tadi ucapkan, niscaya akan hilang darinya apa yang dia dapatkan. Maknanya akan hilang darinya kemarahan dalam hatinya itu. Lau qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim, seandainya orang tadi mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dzahaba anhu ma yajid, akan hilang darinya apa yang sedang dia alami berupa kemarahan. Sehingga dari hadis ini ikhwan, kita dapatkan sebuah faedah, di antara obat-obat daripada rasa marah adalah meredamnya dan menggantinya dengan ucapan yang baik, yaitu dengan ta'awudz. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Kita ucapkan, kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasul menyatakan pasti akan hilang darinya apa yang sedang dia dapatkan dalam hatinya itu berupa kemarahan dan emosi. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, yang selanjutnya yang keempat adalah an yaskut. Orang yang marah hendaklah dia berusaha untuk diam, tidak mengucapkan sesuatu apapun dari lisannya. Dia tahan lisannya ini untuk tidak mengucapkan apa saja. Datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud At-Tayalisi dalam musnadnya, Ibnu Adi dalam Al-Kamil, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila salah seorang kalian marah, hendaklah dia diam. Maknanya dia tahan lisannya ini untuk tidak mengucapkan sesuatu apapun. Karena yang namanya orang marah, terkadang kalau berucap, dia tidak bisa kontrol ucapannya tadi. Ya. Bahkan kalau sudah reda emosinya, banyak terkadang orang menyesali apa yang sudah dia ucapkan. Bahkan tidak sedikit dalam urusan rumah tangga, seorang suami karena emosinya sampai mengucapkan lafaz talak kepada istrinya itu. Iyadzillah. Dan tatkala dia sudah reda dari emosinya, dia sudah reda dari kemarahannya, sebenarnya dia tadi tidak mau mengucapkan kamu saya talak. Dia menyesali apa yang dia ucapkan itu. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW menuntunkan kalau marah jaga lisannya. Usahakan untuk diam. Itulah ikhwan fillah jazakumullah, empat perkara yang insyaallah akan membantu seseorang untuk meredam kemarahannya tatkala kemarahannya muncul pada hatinya. Dua menit lagi. Ini baru martabat yang pertama ya, yaitu menahan amarah apabila amarah itu sudah muncul. Insya Allah di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas adalah martabat yang kedua. Yang ini lebih afdal dibandingkan martabat yang pertama tadi, yaitu seseorang melakukan amalan-amalan yang akan membuat dia tidak marah. Maknanya kemarahannya belum muncul, karena dia melakukan perkara-perkara yang dapat membuat dia tidak marah berupa akhlakul karimah yang lain. Nah, dan ini posisinya lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi, yaitu telah atau kemarahan sudah muncul pada hati itu ditahan, dan ini utama. Dan ada yang lebih utama, yaitu kita berusaha untuk menghindari perkara-perkara yang dapat mengundang kemarahan kita. Kemarahannya belum muncul, tapi kita cegah. Nah, yang seperti ini lebih utama, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan hadisnya sangat pendek ikhwan ini. Hadisnya sangat pendek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faradada miraran qala la taghdab, rawahul Bukhari. Ya, ana harapkan paling enggak 10 ikhwan bisa menyetorkan hadisnya di pertemuan pekan depan. Semoga lebih dari 10 ikhwan yang bisa membaca hadisnya di majelis kita insyaallah di pekan depan. Wallahu a'lam bishawab, semoga yang kita sampaikan bermanfaat untuk pemateri dan juga untuk jemaah sekalian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.